Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas di antara minhaj jalan golongan yang selamat, bahwasanya al-firqatu najiyah, mereka senantiasa menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim, dalam ibadah mereka mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasidin al-mahdiyyin. Inilah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekali lagi, al-firqatun najiyah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, dijelaskan oleh Syekh, al-firqatun najiyatu la tata'assabu illa li kalamillahi wa kalami rasulihi al-ma'sum alladhi la yantiku 'anil hawa. Al-firqatu najiyah, golongan yang selamat, mereka itu tidak pernah fanatik kepada siapapun dia, illa kecuali li kalamillahi wa kalami rasulihi, kecuali kepada Al-Quran dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'sum, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau itu adalah al-ma'sum, orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, tidak boleh fanatik kepada ucapan manusia kecuali kepada kalamullah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alladzi la yantiku 'anil hawa, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsunya. La yantiku 'anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hal yang demikian Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan dengan jelas di dalam ayatnya. Allah menyebutkan وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsu, akan tetapi adalah wahyu yang diturunkan, disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Quran adalah kitab yang telah dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara keistimewaan Al-Quran, yang kita diperintahkan untuk kembali kepada Al-Quran. Al-Quran itu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhlah kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang menjaga Al-Quran tersebut. Demikianlah kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, amma ghairuhu minal bashari, adapun selain dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan manusia, mahma alat rutbatuhu, setinggi apapun kedudukan manusia selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad yukhti'u, terkadang terjatuh ke dalam kesalahan. Inilah manusia, setinggi apapun kedudukannya, sebanyak apapun ilmunya, selagi itu manusia, terjatuh ke dalam kesalahan. Oleh karena itu kita tidak boleh fanatik kepada pendapat manusia, kecuali apabila pendapat tadi dibangun di atas dalil dari Al-Quran, dalil dari As-Sunnah, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keadaannya manusia. Setinggi apapun kedudukannya, itu apa? Terkadang terjatuh ke dalam kesalahan. Faqad yukhti'u. Sungguh terkadang dia terjatuh ke dalam kekeliruan. Barakallahu fikum. Kemudian sebagaimana faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Seluruh bani Adam khata', sering melakukan kesalahan-kesalahan. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang melakukan kekeliruan, yang melakukan kesalahan, at-tawabun, mereka orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang paling baik di sisi Allah, mereka yang at-tawabun, yang bertobat kepada Allah tatkala melakukan dosa, tatkala melakukan kemaksiatan. Ini orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat, beristighfar atas kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Barakallahu fikum. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, wa qala Al-Imam Malik, berkata Imam Malik rahimahullah, laisa ahadu ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qalihi wa yutraqu illa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pun kecuali ucapannya boleh diambil dan boleh ditinggalkan, kecuali ucapannya Nabi. Kalau ucapannya Nabi pasti benar, harus diikuti. Tapi kalau itu pendapat manusia, terkadang benar, terkadang terjatuh ke dalam kesalahan. Sehingga kita mengikuti pendapat manusia, pendapat ulama, ini tatkala sesuai dengan dalil yang datang dari Alkitab wa Sunnah. Barakallahu fikum. Ini al-firqatun najiyah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Kitab wa Sunnah dan tidak ta'asub, tidak fanatik kepada salah satu imam, kepada salah satu ulama, tidak sama sekali. Tapi mengukur fatwa ulama, bimbingan ulama, itu dengan dalil. Tatkala disebutkan dalilnya, kita ambil. Tapi kalau menyelisih dalil, barakallahu fikum, kita tinggalkan. Sehingga sampai Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau menyebutkan, idza sahal hadithu fahuwa madhhabi. Apabila datang hadis yang sahih, kata Imam Abu Hanifah, fahuwa madhhabi, itulah madhhabku. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, al-firqatu najiyah, hum ahlul hadithi alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi. Rawahu Muslim. Yang berikutnya, al-firqatu najiyah, mereka itu adalah yang disebut dengan ahlul hadis. Ini al-firqatu najiyah, golongan yang selamat. Mereka itu adalah ahlul hadis. Yang dimaksud ahlul hadis adalah orang yang mengikuti jalannya Rasul, berpegang teguh dengan hadis Rasul dan mengamalkannya, mempelajari, mengamalkannya. Inilah al-firqatu najiyah, ahlul hadis, yang dalam permasalahan kembali kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hal ini, terkait dalam hal ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Terus menerus sekelompok dari umatku ini yang menampakkan kebenaran. Jadi kata Nabi, terus ada sekelompok dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahirina 'alal haq, yang terus menampakkan kebenaran. La yadhurruhum man khadhalahum, dan tidak membahayakan mereka orang-orang yang ingin tahdzil, melemahkan semangat orang yang mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah al-firqatun najiyah, inilah kelompok yang selamat. Mereka adalah ahlul hadis, orang yang senantiasa mempelajari dan mengamalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pasti ada di sana sekelompok manusia yang senantiasa kokoh dan menampakkan al-haq, dan tidak takut celaan orang-orang yang mencelanya. Inilah ahlul hadis, orang-orang yang berpegang teguh mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala syair, sebagaimana disebutkan oleh seorang penyair, ahlul hadisihum ahlun nabi wa in lam yaskhabu nafsahu anfasahu sahibu. Kata seorang penyair, ahlul hadis, mereka adalah ahlun nabi, orang yang mengikuti jalannya Nabi. Sekali lagi, disebut ahlul hadis mereka yang mempelajari dan mengamalkan, bukan hanya sekedar apa, mempelajari, tapi dituntut untuk mengamalkan. Mereka adalah ahlun nabi, orang yang mengikuti jalannya Nabi, walaupun mereka tidak bersahabat, jiwa-jiwa mereka tidak bersahabat dengan Nabi, tapi apa, itulah disebut ahlun nabi, dikarenakan mereka mengamalkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah prinsip al-firqatun najiyah. Prinsip yang berikutnya disebutkan al-firqatun najiyatu, golongan yang selamat, tahtarimu a'immatul mujtahidin, kelompok yang selamat mereka itu memuliakan imam-imam mujtahidin, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini adalah imam-imam mujtahidin. Ini al-firqatun najiyah, memuliakan imam-imam mujtahidin. Tapi ingat, tatkala memuliakan itu, wala tata'assabu liwahidin minhum, dan tidak fanatik ke salah satu dari mereka. Kita menghormati, memuliakan mereka, imam-imam ahlus sunnah, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lainnya. Kita muliakan mereka. Tapi ingat, tidak boleh fanatik kepada salah satu dari mereka. Sehingga kalau fanatik, kalau tidak fatwanya dia yang gak mau. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Tidak boleh fanatik, ya. Ta'asub kepada salah satu imam, tidak boleh, ya. Kalau itu, barakallahu fikum, sesuai dengan dalil, akhadna, kita ambil. Kalau pendapat tersebut menyelisih dalil, tinggalkan. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh atau yang dinasihatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau menyebutkan, "Idza khalafa qawli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli ardul ha'id." Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, apabila ucapanku ini menyelisih sabda Rasul, kata Imam Syafi'i. Ya, yang namanya pendapat. Ya. Kata Imam Syafi'i, apabila pendapatku atau ucapanku menyelisih sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata Imam Syafi'i, tinggalkanlah oleh kalian ucapanku dan lemparkan ucapanku ke tembok. Artinya jangan diikuti. Kalau ada pendapat yang keliru, ada pendapat yang salah, kita gak boleh fanatik. Gak boleh pokoknya ya Imam Syafi'i mau benar salah, sing penting Imam Syafi'i. Ini keliru. Yang fanatik kepada Imam Ahmad pun demikian. Pokoknya Imam Ahmad, benar salah ya Imam Ahmad. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam besar, mengatakan apabila pendapatku ini menyelisih sabda Rasul, tinggalkan pendapatku, ambil sabda Rasul, lempar pendapat saya ke tembok. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Barakallahu fikum. Kemudian juga ucapannya Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan ajabtu liqaumin araful isnada wasihatahu yadhabuna ila qali Sufyan. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku heran kepada suatu kaum, saya heran kepada sekelompok manusia yang mereka telah mengerti al-asanid, sanad. Itu perawi-perawi hadis yang meriwayatkan hadis sampai ke Rasulullah. Sudah tahu hadis yang sahih, tapi ternyata mereka meninggalkan hadis yang sahih, tapi justru mengikuti pendapatnya Imam Sufyan. Ini kata Imam Ahmad, saya heran kepada kaum yang seperti ini. Sudah ngerti ada hadis yang sahih, benar, itu datangnya dari Rasul, tapi kau ditinggalkan mengikuti pendapat ulama yang menyelisih hadis, ya. Atau lebih mengedepankan pendapatnya ulama. Ini yang seperti ini tidak boleh. Harus kita mengedepankan apa yang datang dari Alkitab was sunnah. Sehingga disebutkan ahlu sunnah wal jamaah al-firqatu najiyah memuliakan imam-imam mujtahidin, tapi tidak fanatik kepada salah satu mereka. Bal ta'khudzul fiqha minal qur'ani wal ahadisi sahihah, dan hendaklah engkau mengambil fikih, ilmu agama itu dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Wa min aqwalihim jami'an idza wafaqal haditsa sahihah, juga mengambil pendapat-pendapat mereka para ulama apabila pendapat tersebut sesuai dalil ya, hadis-hadis yang sahih. Ini demikian. Barakallahu fikum. Jadi tidak boleh fanatik, dan kita mengambil ilmu agama dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis-hadis yang sahih. Barakallahu fikum. Kata beliau, hadza muwafiqu kalamihim, inilah ucapan-ucapan mereka seperti itu. Ya. Menasihatkan umatnya supaya jangan fanatik kepada dirinya dan senantiasa mengikuti Alkitab, mengikuti As-Sunnah. Ya. Haitsu asu adba'ahum an ya'khudhu bil haditsi sahih wa yatruku kulla qawlin yukhalifuhu. Yang mana mereka imam-imam ahlu sunnah wal jamaah telah memberikan wasiat, memberikan pesan kepada orang-orang yang mengikuti mereka. Supaya apa? Supaya mereka mengambil hadis-hadis yang sahih, berpegang teguh mengamalkan hadis-hadis yang sahih, dan meninggalkan seluruh ucapan yang menyelisih Alkitab wassunnah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, ini yang ke-8, firqatun najiyah memuliakan imam-imam mujtahidin, tapi sekali lagi bentuk pemuliaannya tidak sampai melampaui batas, tidak sampai hulu dan tidak fanatik. Kemudian yang berikutnya, al-firqatu najiyatu ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkari. Yang berikutnya bahwasanya al-firqatu najiyah senantiasa ta'muru bil ma'ruf, memerintahkan perkara-perkara yang ma'ruf, yang baik-baik, menyeru, mengajak kepada yang baik, dan melarang anil mungkar dari perkara-perkara yang mungkar. Ini diantara prinsip ahli sunnah wal jamaah. Memerintahkan perkara yang ma'ruf, yang baik, dan kebaikan yang terbesar di dalam Islam adalah at-tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Dan melarang dari perkara yang mungkar, dan kemungkaran yang paling besar adalah asyirku billah, perbuatan menyekutukan Allah. Dikarenakan asyirku billah, kesyirikan menyekutukan Allah, mafasiduha azimah, kerusakan-kerusakannya sangat-sangatlah besar. Kerusakan-kerusakannya sangat-sangatlah besar. Ini kesyirikan. Di antaranya bahwasanya kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat-sangat besar. Ini asyirku billah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala diutus menjadi rasul, yang pertama kali adalah supaya mengingatkan manusia dari bahaya al-isyraku billah, bahaya menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inna ahlus sunnah wal jamaah al-firqatu najiyah mengajak manusia untuk ta'muru bil ma'ruf, memerintahkan perkara yang ma'ruf, wa tanha anil mungkar, dan melarang dari perkara yang mungkar. Apa itu diantara perkara yang mungkar? Fahiyat tungkiru turuqal mubtadi'ah wal ahzabal hadamah allati faraqatil ummah. Bahasanya al-firqatu najiyah mengingkari jalan-jalannya ahlul bid'ah. Ini karena salah satu kemungkaran. Al-firqatu najiyah tungkiru mengingkari at-turuqul mubtadi'ah, mengingkari jalan-jalannya ahlul bid'ah, meninggalkan jalan-jalannya ahlul bid'ah. Wal ahzab al hadamah, dan kelompok-kelompok yang begitu banyaknya, yang ini semua faraqatil ummah, akan memecah belah apa? Ummah. Barakallahu fikum. Dan juga perkara bid'ah ini, wabtada'at fid dini wabta'adat an sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Perkara bid'ah ini diantara bahayanya bid'ah. Bid'ah itu akan menjauhkan seorang dari agama Allah, dan menjauhkan manusia dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini perkara apa? Bid'ah. Wabta'adat fiddin, melakukan perkara bid'ah dalam urusan agama, ini akan menjauhkan manusia dari agama Allah, dan menjauhkan manusia dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Sehingga di antara bahaya yang khatirah, yang sangat berbahaya, adalah perkara bid'ah. Oleh karena itu Nabi SAW sudah mengingatkan bahayanya bid'ah, dan sering diingatkan oleh Nabi, padahal saat itu belum muncul apa? Bid'ah. Belum ada bid'ah saat itu. Tapi Nabi sudah mengingatkan para sahabatnya supaya waspada dari perkara-perkara bid'ah, perkara yang baru dalam urusan agama. Barakallahu fikum. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nabi mengingatkan demikian. Waspada kalian, hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, al-firqatun najiyatu tad'ul muslimina an yakunu minal mutamassiqina bi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi hatta yaktuballahumun nasru wa hatta yadkhulul jannata bi fadlillahi wa syafa'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, tad'ul muslimin, senantiasa mengajak kaum muslimin, an yakunu mutamassikina bi sunnati rasul, mengajak kaum muslimin supaya senantiasa berpegang teguh dengan petunjuk rasul, an yakunu minal mutamassikina bi sunnati rasul, yaitu apa? Mengajak kaum muslimin untuk benar-benar berpegang teguh dengan petunjuk rasul, karena ini jalan keselamatan. Sehingga ahlus sunnah wal jamaah senantiasa mendorong untuk mengikuti petunjuk rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga datang kepada mereka pertolongan, hatta yadkhulul jannah, sampai mereka masuk ke dalam surga, bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah dan syafaat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana ciri seorang atau al-firqatun najiyah. Ternyata mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sabda Rasul. Dan Nabi telah menyebutkan jaminan keselamatan bagi mereka, orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, taraktukum fikum syai'aini lang tadhilu ba'dahuma intamassaku bihima kitabullahi wa sunnati. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apabila kalian benar-benar mengikuti atau berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnati, yaitu sunnah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Tungkirul qawanin al-wad'iyata alati hiya min wad'il basar. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mengingkari qawanin, undang-undang yang dibikin oleh manusia yang menyelisih hukum Islam. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Bahwasanya mereka barakallahu fikum mengingkari al-qawanin, undang-undang al-wad'iyah, yang undang-undang tersebut menyelisih al-kitab was-sunnah. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang ke-12. Al-firqatun najiyatu tad'ul muslimina jami'an ilal jihadi fi sabilillah wa huwa wajibun ala kulli muslimin hasba taqatihi wastita'atihi. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, senantiasa mengajak kaum muslimin seluruhnya untuk jihad di jalan Allah. Wa huwa wajibun ala kulli muslimin, dan yang namanya jihad wajib bagi setiap muslim sesuai dengan kemampuannya. Tapi yang dimaukan di sini adalah jihad yang syar'i, yang sesuai syariat. Bukan jihadnya ahlul ahwa wa ahlul dhalal, bukan jihadnya orang-orang yang menyimpang seperti kaum Khawarij. Barakallahu fikum. Ini yang dimaksud jihad di sini. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya jihad itu tidak semata-mata harus perang. Berdakwah termasuk bagian dari apa? Jihad. Bahkan talabul ilmi, mencari ilmu, mempelajari bagaimana sholat yang benar, puasa yang benar, mempelajari akidah, bahkan ini merupakan afdolul jihad, merupakan bentuk jihad yang sangat mulia. Ya. Adapun jihad syar'i dijelaskan oleh para ulama, jihad tersebut disebut dengan jihad syar'i yang pertama apabila jihad tersebut didasari dengan ilmu. Bukan asal jihad tapi dipelajari bagaimana tata caranya, siapa yang harus diperangi. Ini penting, ya. Bukan jihad terus membunuh umat Islam sendiri atau membunuh orang-orang kafir yang itu di bawah pelindungan, ya. Di bawah jaminan keamanan kaum muslimin, enggak boleh diganggu. Barakallahu fikum. Inilah yang dimaksud dengan jihad. Sehingga jihad tersebut menjadi jihad yang syar'i tatkala didasari dengan ilmu. Yang kedua adalah di bawah bendera waliyul amr. Di bawah bendera penguasa, pemimpin negeri tersebut. Itu yang namanya jihad. Bukan terus jihad, ya, yang dilakukan oleh kaum khawarij, teroris, ya. Barakallahu fikum. Yang mereka jihadnya tidak di bawah bendera kaum muslimin, tapi kelompok, individu, golongan dan seterusnya. Sehingga kata beliau, wa yakunul jihadu fi ma yali, sehingga jihad bentuknya ada beberapa macam di bawah ini. Yang pertama adalah al-jihadu bil-lisani wal-qalam. Yang pertama adalah jihad dengan lisan dan pena. Ini termasuk bagian dari jihad. Apa itu jihad dengan lisan wal-qalam? Dengan pena dan lisan. Yaitu bidakwatil muslimina wa gharihim ila tamasuki bil-islamis sahih. Jihad dengan lisan dan tulisan bentuknya adalah dengan mengajak kaum muslimin dan selain mereka untuk benar-benar berpegang teguh dengan Islam yang benar. Islam yang lurus, yang sudah sempurna, sehingga tidak butuh lagi mazid, tambahan-tambahan dan juga pengurangan-pengurangan. Iya. Ini diantara bentuk jihad bil-lisan. Dengan mengajak kaum muslimin dan yang selainnya untuk senantiasa berpegang teguh dengan Islam yang benar. Wa tauhidi, dan mengajak kaum muslimin untuk mentauhidkan Allah. Al khali minasyirki, tauhid yang kosong, yang bersih dari kesyirikan. Dengan lisan berdakwah, dengan tulisan menjelaskan apa itu tauhid. Apa itu bahaya asyirkiyat, kesyirikan. Ya. Mengajak manusia kepada tauhid, al-khali minasyirki, yang kosong dari kesyirikan. Alladzi intasarat fi kasirin minal biladil islamiyah. Yang mana bentuk-bentuk kesyirikan tersebut terkadang tersebar di negeri-negeri muslim. Ya. Bentuk kesyirikan tersebut tersebar di negeri-negeri muslim. Artinya negeri yang mengaku muslim. Barakallahu fikum. Kenapa yang seperti ini bisa terjadi? Ya karena kejahilan. Sehingga di antara bentuk jihad yang sangat besar adalah berjihad untuk mencari ilmu. Jadi langkah-langkahnya benar. Nah, barakallahu fikum. Waladhi akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaqa'u bainal muslimin. Dan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi, terbukti di antara kaum muslimin. Apa di antara perkara ini khabarkan oleh Nabi? Nabi mengatakan, la taqumu sa'atu hatta talhaqa qabaila atau qabaila min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabail min ummatil authan. Kata Nabi SAW, la taqumu sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai apa? Sampai talhaqu qabail min ummati bil musyrikin, sekelompok dari umatku mengikuti jalannya orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'budul qabail, sampai sebagian qabail dari umatku, qabail itu artinya adalah suku, mereka beribadah kepada al-awthan. Al-awthan itu peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Patung, batu besar, kuburan, itu disebut apa? Al-awthan. Barakallahu fikum. Ini bentuk jihad bil-lisani wal-qalam, dengan lisan dan qalam, tulisan. Jenis yang ketiga adalah al-jihadu bil-mal. Jenis yang kedua adalah jihad dengan harta. Wa yakunu bi-infaqi atau bil-infaqi ala nasril islam. Itu orang tersebut mengeluarkan hartanya untuk apa? Menyebarkan dakwah Islam. Ya. Mengeluarkan hartanya ala nasril islam, untuk mengeluarkan dakwah, untuk menyebarkan dakwah tauhid, dakwah Islam, yang itu merupakan dakwah yang dibawa oleh para nabi alaihimussalatu wassalam, yaitu Islam, mengajak manusia kepada at-tauhid dan menjauhi haba asyirkiyat. Nah, ini diantara bentuk berjihad dengan al-mal, mengeluarkan hartanya ala nasril islam, untuk apa? Menyebarkan Islam. Wa tab'il kutubi da'iyati ilaihi ala wajhi sahih, dan juga dalam rangka harta tersebut untuk mencetak kitab-kitab yang mengajak kepada tauhid dengan cara yang benar. Barakallahu fikum. Wa yakunu bitawzi'il mal ala mu'allafati kulubuhum, dan juga bentuknya membagikan harta kepada orang-orang yang perlu dilembutkan hati-hati mereka. Itu orang yang baru masuk Islam, yang hati-hati mereka perlu untuk dilembutkan. Min du'afa'il muslimin litasbitihim, itu memberikan harta kepada mereka, kaum muslimin yang lemah, litasbitihim, supaya mereka menjadi kokoh. Barakallahu fikum. Ini diantara bentuk-bentuk berjihad dengan harta, dengan cara menginfakkan harta tersebut untuk penyebaran Islam, mencetak kutub, kitab-kitab, membagikan kitab-kitab kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dan juga diantara bentuk berjihad dengan harta, wa yakunu bitasni'i wasara'il asliha, untuk persiapan membeli senjata dan yang semisalnya. Al-mu'adatu lil mujahidin, yang dipersiapkan untuk mereka orang yang berjihad. Ya. Tentunya dengan jihad yang benar. Jihad yang dibawa komando penguasa. Bukan organisasi, bukan golongan, tapi jihad itu dikatakan syar'i, dibawa komando penguasa. Wa ma yalzimuhum min ta'amin wa kisain wa ghairi dzalik, dan apa yang diperlukan oleh mereka dari makanan-makanan, pakaian-pakaian, dan seterusnya. Ini beberapa contoh al-jihadu bil mal. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi